Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memanjatkan syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya serta rahmat-Nya kepada kita. Sampai detik ini Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki kecintaan kepada ilmu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan dalam kalbu-kalbu kita semangat untuk mencarinya. Karena sungguh jalan ilmu adalah jalan lapang yang bisa mengantarkan ke dalam surga Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh meniti satu jalan dalam rangka mencari ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita semua padanya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah menjelaskan tentang khandaq yang digali oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dengan saran dari sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan telah datang kaum musyrikin Quraisy dan sekutu-sekutu mereka dalam jumlah 4.000 orang. 4.000 orang untuk menyerang kota Madinah. Maka selanjutnya kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah, "Wa ba'da an istaqarra al-musyrikuna wa tahayya'u taqaddamu nahwa al-Madinah." Tatkala kaum musyrikin menetap, maka mereka melakukan persiapan untuk bergerak maju menyerang kota Madinah. Namun tatkala mereka dekat dengan posisi kaum muslimin, maka mereka kaget dengan keberadaan khandak, parit yang terbentang yang menghalangi mereka dengan kaum muslimin. Mereka pun terdiam. Abu Sufyan sampai menyatakan, yang beliau masih musyrik waktu itu, "Tilka makidatun ma arafatha al-arab." Ini tipuan atau jebakan yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab. Belum pernah mereka dapatkan tipu daya atau teknik peperangan dengan membuat parit seperti itu. Maka mereka pun berputar-putar di sekitarnya dengan tindakan serampangan dan penuh kemarahan. Mereka mencari celah yang mereka bisa menyeberang padanya. Akan tetapi kaum muslimin menghalau mereka dengan panah hingga mereka tidak bisa mendekati parit tersebut. Terkadang mereka merasa kuat untuk menyerobot menembus parit tersebut. Atau terkadang pula mereka berpikir untuk menguruk tanahnya yang ada di sekitar, yang sudah digali, ditimbun parit tersebut. Sehingga mereka bisa membuat jalan untuk bisa tembus melewati parit. Tapi mereka bingung, langkah yang mana yang harus mereka lakukan. Akhirnya mereka pun terpaksa untuk melakukan pengepungan atas kota Madinah. Untuk mengepung kota Madinah. Mau tidak mau, terpaksa mereka mengepung kota Madinah. Namun mereka tidak memiliki persiapan untuk pengepungan. Idh lam yakun dhalika fi hisabihim indal khuruj. Di luar perhitungan mereka untuk mengepung. Artinya, kalau harus melakukan pengepungan sekian lama, sekian waktu, berarti segala persiapan harus matang juga, termasuk perbekalan. Ini yang di luar dugaan mereka. Sehingga barakallahu fikum fa akhadhu yakhrujuna fin nahar yuhawiluna ubur al-khandaq. Maka mereka pun akhirnya keluar di siang hari berusaha untuk menyeberangi parit. Tapi kaum muslimin menghadapi mereka sepanjang garis pertahanan tersebut. Sepanjang garis parit yang terbentang, kaum muslimin berusaha menjaga. Dan sebagaimana telah kita gambarkan pada bulan yang lalu, bahwa parit itu digali meliputi seluruh bagian kota Madinah kecuali beberapa daerah yang tersisa. Bagian mana, ada yang masih ingat? 6. Atau apa? Semua bagian kota Madinah itu ditutupi oleh atau dilingkari oleh bukit-bukit berbatu cadas kecuali beberapa sisi yang kemudian digalilah parit di tempat itu, yang itulah lokasi yang memungkinkan untuk menembus Madinah. Bagian mana itu? Bagian selatan. 6. Fa barakallahu fikum. Kaum muslimin bertahan menghadapi mereka sepanjang garis perbatasan, garis pertahanan. Lempar panah. Naam, melempar dengan batu. Dan kaum musyrikin telah mencoba dan mengupayakan semua usaha mereka berkali-kali. Wa adamuha tulan nahar. Terus mereka usaha sepanjang hari. Demikian pula kaum muslimin pun terpaksa terus-menerus melakukan penjagaan pula. Sampai mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlewatkan dari waktu sholat. Mereka tidak bisa menunaikan sholat asar pada waktu itu kecuali ba'da ghurubis syams. Kecuali matahari telah terbenam atau hampir terbenam matahari. Sementara di waktu itu salatul khauf belum disyariatkan. Salat khauf belum disyariatkan. Wa fi ahadil ayyam, di pada salah satu hari dari hari-hari pengepungan mereka atas kota Madinah, keluarlah beberapa orang dari pasukan berkuda kaum musyrikin. Di antara mereka ada Amr bin Abdiwad, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal yang juga masih musyrik, dan Dirar ibn al-Khattab serta yang lainnya. Mereka menuju kepada satu tempat yang lebih sempit dari khandak tersebut. Tidak terlalu lebar. Mereka berusaha untuk menyerobot lewat jalur itu, Maka mereka kemudian berputar-putar dengan kuda-kuda mereka di tanah lapang yang ada di sekitar khandak tersebut, atau antara khandak dengan Jabal Sala, dengan Gunung Sala. Maka keluarlah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan beberapa orang muslimin dan berusaha menghalangi mereka dengan tempat atau khandak yang ingin mereka seberangi tersebut. Maka Amr bin Abdiwat ngajak duel, perang tanding. Orang ini Amr bin Abdiwat jari'an, fatika, orang yang sangat pemberani dan terkenal tidak punya rasa takut. Orang yang tidak kenal takut. Maka ia membuat Ali radhiyallahu anhu bangkit kemarahannya. Hingga beliau turun dari kudanya. Lantas keduanya kemudian saling berputar-putar dengan kuda masing-masing. Beliau turun dari kudanya kemudian berputar-putar serta saling menyergap hingga Ali radhiyallahu ta'ala anhu membunuhnya. Yang tersisa dari mereka kemudian mundur. Rasa takut benar-benar menyelimuti dada mereka. Sampai-sampai Ikrimah yang juga lari sampai meninggalkan tombaknya di tempat tersebut. Ikrimah bin Abi Jahal. Sementara Naufal bin Abdullah yang juga bersama mereka terjatuh ke dalam parit. Maka kesempatan bagi muslimin menangkapnya kemudian membunuhnya. Parit ini lumayan dalam. Wa usiba asna al-muramah, kemudian jatuh korban di sela-sela saling panah beberapa orang dari dua pasukan. Korban yang terjatuh dari musyrikin mencapai 10 orang, sementara dari muslimin mencapai 6 orang. Dan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu terkena oleh anak panah yang sampai memotong nadi beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika beliau masih hidup, kalau masih ada tersisa peperangan melawan kaum musyrikin, maka beliau ingin tampil berperang bersama pasukan muslimin. Namun jika tidak, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kematiannya di saat terluka tersebut. Kemudian beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutni hatta taqarra aini min Quraidhah. Ya Allah, jangan engkau matikan aku sampai aku mendapatkan kesenangan terhadap Bani Quraidhah. Yang nanti akan disebutkan tentang pengkhianatan Bani Quraidhah Yahudi. Selanjutnya kata Syekh rahimahullahu ta'ala, غدر بني قريظة وأثره على سير الغزوة. Pengkhianatan Bani Quraidhah dan pengaruhnya terhadap perjalanan perang. وكانت قريظة في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quraidhah ini berada dalam ikatan perjanjian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah berlalu penjelasannya. atau penyebutannya. Maka datanglah Huyai bin Akhtab, Sayyidu Bani An-Nadir, yang dia merupakan pemimpin dari Bani An-Nadir di sela-sela peperangan. Ia datang kepada Ka'ab bin Asad, Sayyid Bani Quraidah, pimpinannya Bani Quraidah. Maka dia membuat Ka'ab bin Asad membikin indah padanya rencana pengkhianatan agar dia melakukan pengkhianatan kepada perjanjian yang sudah dibuat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirayu, dibujuk, dan membujuknya untuk membatalkan perjanjian. Lah akhirnya Ka'ab bin Asad membatalkan perjanjian dengan Rasulullah. Kemudian ia berdiri di pihak Quraisy dan kaum musyrikin. Lah Quraidah ini berada di sebelah selatan Madinah. Di Madinah bagian selatan. Wal muslimun berada di Madinah sebelah utara. Sementara barakallahu fikum, lam yakun man yahulu baina Quraidah wa baina nisa'il muslimina wa dararihim. Tidak ada yang menghalangi antara Quraidah dengan wanita-wanita muslimin dan anak-anak mereka. Karena ini di bagian selatan, mereka Quraidah di bagian selatan, kaum muslimin berada barakallahu fikum di bagian utara, ya wanita di daerah bagian sini dan anak-anak mereka. Fakana al-khatar alaihim syadid, dan maka ini berada dalam ancaman besar. Berada dalam ancaman besar. Maka sampailah kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar tentang pengkhianatan mereka. Mereka sudah membatalkan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengutus Maslamah bin Aslam bersama 200 orang pasukan. Dan juga Rasulullah mengutus Zaid bin Harithah dengan 300 pasukan untuk menjaga, melindungi anak-anak muslimin dan kaum wanita. Kemudian beliau mengutus Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah dengan beberapa orang dari Ansar. Sebagaimana kita katakan bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini pimpinannya kaum Ansar, pembesarnya mereka. Naam, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah bersama beberapa orang Ansar mendapatkan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelidiki berita atau untuk menyelidiki kondisi musuh, kondisi lawan. Maka mereka utusan untuk menyelidiki ini mendapati kaum Yahudi pada kondisi yang paling buruk. Mereka sudah terang-terangan melakukan caci makian dan permusuhan. Menampakkan permusuhan dengan terang-terangan. Mereka sudah menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyatakan, "Man Rasulullah? Siapa Rasulullah?" Tidak ada perjanjian antara kami dengan mereka. Tidak ada perjanjian antara kami dengan Muhammad, tidak ada ikatan. Tidak ada. Maka mereka pun kembali, tim penyelidik ini kembali. Dan mereka menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udal wa qarah. Maksudnya ucapan Udal wa Qarah ini, yakni anna Quraidah ala ghadr ka ghadri Udal wa Qarah bi ashabi ar-raji'. Bahwa Quraidah berkhianat sebagaimana pengkhianatan Udal dan Qarah terhadap ashab ar-raji' yang diutus ke daerah ar-raji' dikhianati. Fabarakallahu fikum. Maka manusia pun tersadar. Kaum muslimin tersadar dengan kondisi tersebut. Lalu mereka muncul rasa takut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-10 dan ke-11. Wa id zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Ketika mata-mata ini, pandangan mata sudah tidak tetap dan hati menyesak sampai tenggorokan. Dan kalian berprasangka kepada Allah dengan sangkaan-sangkaan. Maka di saat itulah kaum mukminin diuji. Dan digoncangkan hati mereka dengan goncangan yang sangat. Maka kemudian barakallahu fikum nampak pula kenifakan. Pada waktu itu. Sampai mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sampai sebagian mereka menyatakan. Dulu Muhammad. Menjanjikan kepada kita untuk makan dari. Perbendaharaan harta Kisra dan Kaisar. Ini untuk mendapatkan harta mereka. Lah sementara sekarang ini, seorang dari kita tidak merasa aman atas dirinya untuk pergi ke tempat buang air. Wa qala akharun, berkata pula yang lain. Dalam ayat yang ke-12. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Apa yang Allah janjikan kepada kami dan Rasulnya tiada lain kecuali tipuan saja. Sebagian yang lain menyatakan pula. Ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u. Wahai penduduk Yasrib. Penduduk Madinah. Tidak ada tempat lagi bagi kalian. Maka kembalilah kalian. Di mana sebagian mereka menginginkan untuk kembali mundur dari peperangan. Maka mereka meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik ini tadi, dan mereka berkata dengan penuh tipuan, "Inna buyutana aurah." Rumah-rumah kami ini aurah, aurat itu terbuka, ini tidak ada penjaganya. Tidak ada penjaga di rumah-rumah kami. Kami mengkhawatirkan keselamatan keluarga kami. Wa ma hiya bi'aurah. Padahal tidak demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun gelisah. Ketika sampai kepada beliau berita tentang pengkhianatan mereka. Maka beliau pun menutup wajahnya dengan kain dan berbaring. Terdiam beberapa waktu, beberapa lama dalam kondisi seperti itu. Kemudian beliau bangkit, bangun. dan menyatakan Allahu Akbar. Dan beliau memberi kabar gembira kepada kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Beliau tadinya sempat ingin mengutus kiriman atau mengutus utusan kepada Uyainah bin Hisn untuk berdamai dengan mereka dengan imbalan sepertiga kurma Madinah. Sepertiga kurma Madinah. Hasilnya sepertiga untuk kalian. Agar mereka mundur. Dan mereka mundur meninggalkan Ghatafan. Akan tetapi, barakallahu fikum, pemimpin-pemimpin kaum Ansar, atau dua pemimpin kaum Ansar, yakni Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, keduanya tidak setuju dengan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berdua menyatakan, dulu antara kami dengan mereka itu dalam kesyirikan ya Rasul. Sama-sama musyrik. Dan mereka tidak pernah dapat atau tidak pernah memakan apapun dari kurma Madinah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan Islam dan Allah berikan kami kehormatan dengan diutusnya engkau sebagai rasul di tengah-tengah kami, apakah kemudian kami akan memberikan harta kami kepada mereka? Ini saran, bukan dalam makna membantah. Tapi ini saran kepada Rasulullah. Wallahi la nu'tihim illa saif. Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada mereka kecuali pedang. Yani kami ingin berperang. Perang saja. Fasawwaba Rasulullah ra'yahuma, maka Rasulullah membenarkan pendapat mereka berdua. Rasulullah menerima masukan tersebut. Selanjutnya, barakallahu fikum, takhadul al-atraf wa nihayatul ghazwah. Terpecah-pecahnya pasukan musuh dan akhir dari peperangan. Walillahi fi khalqihi syu'un, Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai macam kehendak pada hambanya. Sungguh telah datang di sela-sela situasi genting ini Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'i. Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'i, dia dari Ghatafan. Dia dari Ghatafan. Dan ia termasuk orang yang dipercaya oleh Quraisy, demikian pula kaum Yahudi. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, inni qad aslamtu. Aku ini sudah masuk Islam. Sementara kaumku mereka tidak mengetahui keislamanku. Maka perintahkanlah aku dengan apa yang engkau inginkan untuk aku mendapatkan tugas dengannya. Maka Rasulullah katakan, anta rajulun wahid, kamu cuma sendirian. Coba kira-kira apa yang bisa engkau lakukan, lakukanlah. Akan tetapi, lemahkan tentang kondisi kami, apa yang kau inginkan. Fa innal harba khud'ah, karena perang itu tipu daya. Maka pergilah Nu'aim menuju Quraidah. Maka tatkala mereka melihatnya, maka mereka memuliakannya dan ia berkata kepada mereka, ta'rifuna wuddi lakum, kalian sudah tahu bagaimana rasa cintaku kepada kalian. Terkhusus antara aku dengan kalian. dan aku akan menyampaikan kepada kalian suatu berita, maka tolong rahasiakan bahwa itu datang dariku. Tolong rahasiakan. Mereka menyatakan, ya, kami rahasiakan. Maka ia berkata, Nu'aym bin Mas'ud al-Asja'i, kalian telah menyaksikan apa yang terjadi menimpa Banu Qainuqa dan Banu An-Nadhir. Dan kalian telah bersekutu dengan Quraisy dan Ghatafan. Kalian sudah melakukan persekutuan. Sementara kalian juga sudah menyaksikan apa yang menimpa Bani Qainuqa dan Bani An-Nadhir. Padahal mereka Quraisy dan Ghatafan bukan bagian dari kalian. Kalau Banu Qainuqa, Bani Nadhir ya masih orang-orang Yahudi. Ini Quraisy dan Ghatafan yang bukan bagian dari kalian. Negeri punya kalian. Mereka penduduk Madinah. Yang di Madinah ini ada harta kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian. Ada di sini semua. Yang kalian tidak akan sanggup untuk pergi lari meninggalkan kota Madinah. Menuju tempat lain. Artinya kalau harus pergi, semua harus kalian tinggalkan. Harta, anak, istri. Tapi kalau mereka, negeri mereka jauh, harta mereka jauh, anak mereka atau istri mereka juga jauh. Kalau mereka mendapatkan kesempatan untuk mengambil sesuatu yang mereka bisa ambil, terus lari ke negerinya. Dan meninggalkan kalian bersama Muhammad. Dan Muhammad bisa berbuat apapun kepada kalian. Lalu mereka menyatakan, terus apa yang kami perbuat kalau begitu? Maka ia menyatakan, La tuqatilu ma'ahum. Jangan kalian berperang bersama mereka. Bersekutu dengan Quraisy dan Ghatafan. Sampai mereka memberi kepada kalian jaminan. Harus ada jaminannya. Baru kami mau bersekutu. Lalu mereka menyatakan, Laqad asyarta birra'yi. Engkau sudah memberi pendapat yang sangat bagus. Jadi harus ada jaminan. Agar tenang. Lalu kemudian Nu'aym radhiyallahu ta'ala anhu pergi menuju Quraisy dan berkumpul dengan pimpinan-pimpinan Quraisy. Dan mereka dan beliau menyatakan kepada mereka, kalian tahu tentang rasa cintaku kepada kalian. Dan bagaimana nasihat-nasihatku kepada kalian selama ini. Mereka menyatakan, ya betul. Maka beliau menyatakan, aku akan sampaikan kepada kalian sebuah berita, tapi sembunyikan bahwa itu dari aku. Rahasiakan kalau itu dari aku. Aku yang menyampaikan. Mereka menyatakan, ya kami siap. Akan kami lakukan. Maka beliau menyatakan, sesungguhnya Yahudi, mereka telah menyesal membatalkan perjanjian dengan Muhammad. Ya. Mereka nyesal. Dan mereka takut kalau kalian kembali lagi ke sini untuk bersekutu dengan mereka, lantas kemudian nanti kalian meninggalkan mereka. Dan mereka ini telah mengirim surat pada Muhammad. Yahudi itu telah ngirim surat kepada Muhammad untuk agar mereka, Muhammad dan kaumnya, meminta kepada kalian tebusan. Harus ada tebusannya. Atau harus ada jaminannya. Minta jaminan. Minta jaminan dari kalian. Mereka mengirim surat, barakallahu fikum, untuk meminta jaminan dari kalian. Dan akan mereka serahkan kepada Muhammad. Kemudian nantinya mereka akan bergabung bersama Muhammad untuk menghadapi kalian. Hati-hati juga nanti kalian dikhianati oleh mereka. Maka mereka pun senang. Apa namanya? Faradhiya bidzalika. Maka Muhammad akan senang kepada mereka. Fahdharuhum. Hati-hati. Kalau mereka minta kepada kalian jaminan, jangan kalian kasih. Kalau Yahudi minta jaminan kepada kalian, jangan dikasih. Lalu kemudian ia pun pergi ke Ghatafan dan mengucapkan semisal yang diucapkan kepada Quraisy dan kepada kaum Yahudi. Maka dengan barakallahu fikum pengaturan siasat yang bijak tadi, jiwa-jiwa mereka pun bimbang, terselip perpecahan di tubuh mereka. Saling mencurigai antar mereka. Lalu kemudian Abu Sufyan mengirim utusan kepada Quraidah. Mengajak mereka untuk perang esok. Ayo, besok kita perang. Ini berarti Abu Sufyan dari mana ini? Dari pihak Quraisy. Ayo, besok kita perang. Maka mereka menyatakan, Yahudi menyatakan, innal yauma yaumus sabat. Besok itu hari Sabtu. Ada apa dengan Sabtu? Walam yusibna ma asabana illa minat ta'addifi. Tidak ada bencana yang menimpa kami dari apa yang menimpa dulu, kecuali pelanggaran yang terjadi pada hari Sabtu. Kami tidak mau perang hari Sabtu. Mulai muncul, wah ini sudah kelihatan. Kemudian kata mereka, kami juga tidak akan berperang bersama kalian sampai kalian memberi kami jaminan. Apa jaminan dari kalian? Agar kalian tidak meninggalkan kami, kemudian kalian pergi lari ke negeri kalian. Kemudian berkata Quraisy dan Ghatafan, demi Allah Nuaim benar. Demi Allah Nuaim benar dengan berita yang dia sampaikan kepada kita. Bahwa mereka akan minta dari kita jaminan untuk nanti diberikan kepada Muhammad. Nanti Muhammad senang mereka nyerang kita sama-sama. Kemudian barakallahu fikum, Quraisy mengirim kepada Yahudi dan menyatakan kepada mereka, yang mengirim utusan dan menyatakan kepada mereka, kami tidak akan memberi jaminan naam siapapun untuk kalian. Keluarlah kalian untuk berperang. Sudah, pergi saja perang sendiri sana. Lantas mereka menyatakan, orang-orang Yahudi menyatakan, sadaqakum wallahi Nuaim, demi Allah Nuaim telah benar kepada kalian. Ternyata kaum Quraisy begini mereka ini sekarang. Ya. Fakharat azaim al-fariqain wa takhadalu. Maka runtuhlah semangat dua kelompok ini dan mereka pun saling merendahkan, saling barakallahu fikum na'am, saling curiga satu dengan yang lainnya. Adapun kaum muslimin, maka mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma stur auratana wa amin rawatana. Ya Allah, sembunyikan kelemahan kami dan beri kami keamanan dari ketakutan yang menimpa kami, ya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma munzil al-kitab, sari al-hisab, ahzim al-ahzab, Allahumma ahzimhum wa zalzilhum. Itu sudah ada. Kurang satu menit. Nah, tinggal kita terjemahkan. Ya Allah, zat yang menurunkan al-kitab, yang sangat cepat hisabnya, kalahkan al-ahzab, pasukan-pasukan tersebut. Ya Allah, kalahkan mereka dan goncangkanlah mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada mereka angin dan pasukan-pasukan dari para malaikat dan menggoncangkan mereka serta menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Kemudian naam periuk-periuk mereka terbali oleh angin dan kemah-kemah mereka juga demikian terhambur oleh angin tersebut. Naam, dan rasa yang sangat dingin menghantam mereka sehingga tidak mungkin bagi mereka lagi untuk tinggal di tempat tersebut, maka mereka pun bersiap-siap untuk pulang kampung. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihada. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah besok kita lanjutkan ba'da subuh dengan pembahasan syarah hadis Jibril. Jazakumullahu khairan.